ليل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Masih kita bahas hadis kedua dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disusun oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Hadis ini adalah hadis dari sahabat siapa? Sahabat siapa? Dari siapa? Dari sahabat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan hadis ini juga disebut dengan hadis apa? Disebut dengan hadis apa? Disebut dengan hadis apa? Juga disebut dengan hadis apa? Kok enggak tahu? Mana? Hadis? Ahsan ta ihfad. Hadis Jibril. Hadis Jibril karena Jibril datang ya dengan bentuk manusia. Seperti yang disebutkan di dalam hadis. Di antara yang menunjukkan kedudukan hadis ini disebut juga dengan apa? Hadis ini dikatakan sebagai Ummus Sunnah. Sebagaimana surat Al-Fatihah disebut dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab. Ummul Quran. Sebab semua ilmu agama di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruhnya kembali kepada hadis Umar ini. Sehingga disebut dengan Ummu Sunnah, induk ilmu sunnah, induk ilmu hadis. Kemudian apa yang kita pelajari di kesempatan yang lalu? Nah, bagaimana faedahnya? Nah, disebutkan di dalam hadis, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Diambil darinya faedah bahwa apa? Ya, semestinya kita bergaul dengan ahlul ilm sebagaimana para sahabat bergaul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan ilmu. Kemudian apa lagi faedahnya? Apa? Apa? Bainama nahnu julusun, tatkala kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara faedahnya? Nah, di antara tugas ya para nabi dan para rasul adalah mengajar, mengajarkan ilmu agama. Sehingga barang siapa yang mengajarkan ilmu agama, ya fabiha wa ni'mat, ya sungguh betapa beruntungnya, sebab dia meneruskan tugas para nabi dan rasul. Al-ulama, para ulama adalah warathatul anbiya, pewaris para nabi, karena mereka mengajarkan ilmu agama. Apalagi faedahnya? Nah, kerendah hatian Rasulullah SAW, di mana beliau tetap mau duduk bersama para sahabatnya, tidak angkuh, tidak sombong, merasa tinggi dan tidak layak duduk bersama orang lain. Dia tetap duduk bersama para sahabat. Apalagi? Naam, idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadh thiyab. Tiba-tiba datang kepada kami, muncul di hadapan kami seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, syadidu sawadi syar, berambut sangat hitam. Apa bedanya? Naam. Di antara adab dalam menuntut ilmu adalah apa? Ya, berpakaian dan berpenampilan yang baik, semampu mungkin. Ya, semampu mungkin. Kemudian apa lagi yang kita pelajari? Nah, terfahami dari hadis bahwa Jibril alaihissalam datang dengan sosok seorang pemuda karena rambutnya yang masih hitam legan. Kemudian apa lagi? La yura 'alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Tidak terlihat padanya tanda-tanda perjalanan jauh, dan tidak, namun tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Apa? Terpahami? Enam. Dua hal yang bertentangan. Terpahami dari dua kalimat ini, dua perkara yang bertentangan, yaitu apa? Enam, seolah-olah orang itu yang datang adalah penduduk Madinah, bukan orang jauh, karena tidak nampak bekas-bekas safar, tanda-tanda baru melakukan perjalanan jauh, seperti ya rambut yang kusut, pakaian ya yang kotor, ya kulit, ya, dan seterusnya. Dan yang kedua apa? Nah, namun di siang lain, anehnya tidak ada seorang pun dari para sahabat yang mengenalinya. Mestinya ini penduduk Madinah, tidak ada tanda-tanda safar, tapi kenapa tidak ada yang mengenalnya? Dua hal yang bertentangan. Baik. Kemudian apa faedah yang kita dapatkan? Naam. Fa asnada rukbatai ila rukbatai hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatai ila rukbatai wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidayhi. Sampai dia duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara faedahnya adalah mendekat kepada pengajar. Ya, sebisa mungkin mendekat. Apalagi? Fa asnada rukbatai ila rukbatai wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidayhi. Lalu dia menyandarkan kedua, ya, lututnya kepada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya sendiri. Apa faedahnya? Adab. Ya, di antara adab penuntut ilmu adalah apa? Ya, duduk dengan sikap yang baik. Ada lagi? Sudah. Apa lagi? Nah, waqala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Dia lalu dia berkata, wahai Muhammad, beritahulah aku tentang Islam. Apa faedahnya? Wahai Muhammad, faedahnya apa? Bolehnya? Nah, bolehnya menggunakan tauriyah. Apa itu tauriyah? Ya. Nah, mengucapkan suatu ucapan atau melakukan suatu perbuatan yang mengesankan suatu hal, mengesankan saja, bukan pasti itu, tapi mengesankan suatu hal dalam keadaan yang dimaukan adalah hal yang lain. Ini boleh tauriyah. Seperti di sini, sebab Jibril yang datang dengan sosok manusia mengesankan bahwa dia adalah seorang apa? Seorang Arab Badui, padahal ya, bukan manusia, ya kan? Ya, seolah-olah orang Badui, padahal bukan orang Badui, bahkan bukan manusia. Jadi boleh. Tapi waktu itu kita beri keterangan bahwa tauriyah itu boleh dengan ketentuan bagaimana? Ya, tidak memudaratkan orang lain. Jelas ya? Tidak boleh kita tauriyah tapi memudaratkan orang lain. Tauriyah dalam jual beli. Ya, mestinya jual beli itu apa? Shadaqah wa bayyana. Keduanya harus jujur dan harus terus terang. Enggak boleh ada tauriyah. Bisa memudaratkan. Kemudian yang kedua apa? Tidak boleh terlalu sering. Dikit-dikit tauriyah, sehingga nanti akan dituduh sebagai seorang pendusta. Selesai. Apalagi yang kita pelajari? Akhbirni anil Islam. Beritahulah aku tentang Islam. Apa faedahnya? Sebelum itu apa ya? Akhbirni anil Islam ada faedahnya? Enggak ada. Apa? Kenapa? Nah, di antara faedahnya adalah bertanya tentang ilmu agama yang diperlukan. Dihadapkan kepada kita suatu problem, ya kita tanya. Ya, jika kita belum mengetahui ilmunya, tanya, cari tahu ilmunya. Apalagi faedahnya? Sudah. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan Islam itu adalah demikian dan demikian. Apa pengertian Islam? Islam secara bahasa adalah al-istislam. Apa? Pasrah, berserah diri, menyerah. Ya, itu Islam secara bahasa. Islam secara istilah apa? Ya, memiliki beberapa pengertian. Islam di dalam syariat, di dalam istilah, ya ada beberapa pengertian. Sehingga harus kita bedakan yang dimaksud Islam dengan pengertian yang mana. Islam dengan pengertian yang mana kita bedakan, ya harus melihat konteks kalimatnya, kira-kira mana yang dimaukan. Ya, tapi kita belajar dulu ya pengertian-pengertian tersebut. Pengertian yang pertama apa? Islam. Al-Islam al-Qadari, juga disebut dengan al-Islam al-Kauni. Sama saja, al-Islam al-Qadari al-Kauni. Yaitu apa? Ya. Nah, ketundukan ya seluruh makhluk kepada hukum takdir, kepada hukum takdir Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada makhluk yang bisa keluar dari hukum takdir Allah? Tidak ada. Berarti semuanya tunduk ya, terpaksa atau atas dasar pilihan? Sifatnya terpaksa. Karena sifatnya terpaksa berarti mendatangkan pujian atau tidak? Tidak. Karena sifatnya memaksa. Islam Qadari walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Dan hanya kepadanya lah, kepada Allah lah ya berserah diri, berislam, aslama semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Semuanya orang kafir juga berislam, dalam arti Islam Qadari, tunduk kepada hukum takdir Allah. Bukan ini yang dimaksud ya, yang seringkali dimaksud. Kemudian pengertian yang kedua apa? Islam al-Islam asy-syar'i secara luas. Islam syar'i secara luas yaitu apa? Nah ini. Naam, al-islamu lillahi bitauhid wa al-inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasy-syirki wa ahlih. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Kemudian tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Ya, kemudian al-bara'ah, berlepas diri, membenci, berlepas diri kepada kesyirikan dan para pelakunya. Nah, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Kemudian tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Ketaatan itu apa maksudnya? Mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Mengerjakan segala perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Kemudian al-bara'ah, berlepas diri, membenci dan seterusnya. Ini Islam yang dibawa oleh siapa dengan pengertian ini? Islam yang dibawa oleh seluruh Nabi dan Rasul alaihissalatu wassalam, bukan hanya Islamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, Islam syar'i khas, Islam syar'i yang sempit, secara sempit, yaitu Islamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan segala perinciannya. Nah, perincian ini yang membedakan antara Islam, agama Islam yang beliau bawa dengan agama Islam yang dibawa oleh para nabi dan para rasul yang lain, ya kan? Perinciannya itu. Kemudian yang keempat apa? Nah, Islam yang maksudnya adalah ya satu tingkatan dari dinul Islam, satu tingkatan dari agama. Yaitu tingkatan yang keberapa? Yang pertama, tingkatan yang pertama, tingkatan yang pertama dari agama. Ya, dan ini mencakup apa? Rukun-rukun Islam. Berarti lahiriah atau batin, sisi lahir atau batin? Apa? Lahir atau batin berarti? Lahir. Mencakup sisi lahir. Mencakup sisi lahir. Lahiriah. Kemudian apa lagi yang dipelajari? Sudah. Ya, ada yang masih belum jelas materinya? Sudah. Sudah ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab al-Islam wa anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimash shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam yaitu anta syahada, engkau bersyahadat, engkau bersyahadat an la ilaha illallah, bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimash shalah, menegakkan salat, wa tu'tiyaz zakah, membayarkan zakat, tinggalan ya, wa tuqimash shalah, menegakkan salat, menegakkan sholat, watu tiyaz zakah, membayarkan zakat, watasuma ramadhan, berpuasa ramadhan, watahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, ya, berhaji ke al-bait, ini baitullah, ya, berhaji ke Baitullah, di Masjidil Haram atau Ka'bah. In istata'ta ilaihi sabila, jika engkau mampu ya, berjalan ke sana. Ini melakukan perjalanan ke sana. Kemudian yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dua kalimat syahadat, menegakkan sholat, membayarkan zakat, berpuasa Ramadan, berhaji. Ini disebut apa? Rukun-rukun Islam. Apa itu rukun? Apa itu rukun? Belum ya. Berarti kita pelajari rukun secara bahasa. Rukun secara bahasa yaitu janibu syai'il aqwa. Rukun secara bahasa yaitu ya, bagian yang paling kuat dari sesuatu, bagian yang paling kuat dari sesuatu. Jadi busyai al-aqwa, bagian yang paling kuat dari sesuatu. Contohnya apa? A'midah. Contohnya adalah ya, pilar bangunan. Pilar-pilar bangunan itu disebut rukun di dalam bahasa Arab. Rukun, ar-rukun. Makanya sudut-sudut, pojok-pojok Ka'bah itu disebut apa? Rukun kan? Rukun Yamani, rukun Hajar Aswad, ya kan? Rukun Syami, rukun Iraqi, atau nama yang lain. Yang jelas disebut rukun, bagian dari sesuatu yang paling kuat. seperti pilar bangunan itu kan yang paling kuat. Adapun dinding sifatnya apa? Untuk mengikat. Untuk mengikat dan membantu memperkuat. Adapun ya apa namanya? Sandaran utamanya ya adalah pilar itu. Itu yang terkuat. Kemudian secara istilah rukun secara istilah adalah ya. Bagian dari ibadah, bagian dari ibadah atau akad muamalah, bagian dari ibadah atau akad muamalah yang mana, bagian dari ibadah atau akad muamalah yang mana ibadah atau akad tersebut, yang mana ibadah atau akad tersebut, yang mana ibadah atau akad tersebut tidak sah tanpanya, tidak sah tanpanya, yaitu tanpa bagian-bagian itu. Itu yang disebut dengan rukun. Itu yang disebut dengan rukun. Contohnya apa? Kalau sholat di antara rukunnya adalah apa? Takbiratul ihram. Orang yang tidak takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah. Kalau lupa bagaimana? Hah? Kan lupa dia. Apa? Sahwi. Sah enggak kalau lupa? Apa? Tetap tidak sah. Jelas ya? Kalau lupa tetap tidak sah. Kecuali kalau lupa terus sampai dia meninggal, yaitu insya Allah ma'dzur di sisi Allah. Selama dia tidak apa, tidak menggampangkan, menyepelekan, kok bisa-bisanya lupa gitu. Tapi secara umum ya tadi, kalau dia ingat maka dia harus mengulangi sholatnya dengan takbiratul ihram. Taib. Saya tanya, wudu, wudu itu rukun atau bukan? Hah? Tadi pengertian, pengertian rukun apa? Bagian dari ibadah. Wudu itu bagian dari sholat atau di luar sholat? Wudu itu di luar sholat atau bagian dari ibadah sholat? Iya. Berarti antum wudu di sana, hamam gitu. Iya. Berarti antum sholat. Wudu itu bagian dari sholat atau bukan? Bukan. Walaupun mempengaruhi keabsahan sholat, tetapi di luar sholat, maka tidak dinamakan rukun. Dan dinamakan apa? Syarat sahnya sholat. Jelas ya. Sekarang ya, apa namanya, bertasbih ketika rukuk dan sujud. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Kalau ditinggalkan, sholatnya batal gak? Apa? Apa? Tidak. Wah, hati-hati loh. Kenapa? Kalau tidak sengaja sih gimana? Malah dia enggak, malah dia enggak ada niat untuk tasbih, memang lupa soal. Kalau sengaja nantinya, kalau sengaja salatnya batal. Iya gitu. Intinya rukun atau bukan ini? Bukan. Bukan rukun ya. Tasbih bukan rukun. Kenapa? Karena salat masih bisa sah. Kapan itu? Ketika lupa. Jelas ya? Kalau disengaja enggak tasbih ketika rukuk dan sujud, maka sholatnya batal, tidak sah. Sholatnya tidak sah kalau disengaja. Tetapi kalau tidak disengaja, maka sholatnya sah atau tidak? Sah. Berarti itu tidak dinamakan rukun-rukun itu kalau sama sekali di semua keadaan. Kalau ditinggalkan, maka sholatnya tidak sah, entah itu sengaja atau lupa ya. Lupa atau enggak tahu dan seterusnya. Baik. Kemudian ini catatan ya. Ya, sebelum itu coba kita pancing dulu. Rukun-rukun Islam yang dimaksud pengertian yang pertama atau kedua? Pengertian secara bahasa atau pengertian secara istilah? Secara istilah berarti tadi apa? Ibadah yang mana tidak sah ibadah tersebut tanpanya. Begitu. Sekarang saya tanya. Ya. Ada orang yang tidak membayarkan zakat. Dia mengerjakan semua rukun Islam kecuali zakat. Dia enggak mau membayarkan zakat. Bukan karena mengingkari ya. Yang disebutkan di sini rukun-rukun Islam itu meyakini wajibnya atau melakukannya? Yang dimaksud rukun di sini yang disebutkan di dalam hadis sebagai rukun perbuatan atau keyakinan? Hah? Perbuatan. Bersyahadat. Kemudian apa? Mengerjakan atau menegakkan sholat, bukan meyakini wajibnya sholat, bukan ya. Nabi SAW tidak mengatakan Islam itu bersyarat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah dan seterusnya. Kemudian wa tuqimas shalah, beliau tidak mengatakan bagaimana dan meyakini wajibnya sholat, tapi beliau mengatakan menegakkan sholat. Perbuatan atau keyakinan? Perbuatan. Wa tu'tiyaz zakah, membayarkan zakat. Perbuatan atau keyakinan? Perbuatan. Dan seterusnya, berpuasa Ramadan, berhaji ke Baitullah. Saya tanya, perbuatan-perbuatan ini jika dilakukan oleh seseorang, semuanya, semua perbuatan ini dilakukan oleh seseorang kecuali satu, misalkan membayarkan zakat. Dia enggak mau membayarkan zakat. Bukan enggak meyakini wajibnya zakat ya, tapi tidak membayarkan zakat karena malas. Eman-eman. Dia kafir atau muslim? Hah? Iya. Maka dia? Ya, maka dia muslim atau kafir? Muslim. Berarti Islamnya tetap sah atau tidak? Ya, begitu. Dia tetap muslim atau kafir? Muslim. Ya, pendapat yang benar bahwa ini tetap muslim. Berarti Islamnya batal atau tetap sah? Sah. Begitu ya. Bersyahadat, mengerjakan sholat, tapi enggak mau membayarkan zakat. Maka tetap muslim. Bersyahadat, menegakkan sholat, membayarkan zakat, tapi tidak mau puasa Ramadan. Ramadan itu di jalan-jalan atau apa, antum meyakini mereka kafir atau muslim? Jadi muslim ya. Berarti Islamnya batal atau tetap sah? Sah. Saya tanya lagi sekarang kesimpulannya. Rukun-rukun Islam, kata rukun yang dimaksud pengertian pertama atau kedua, secara bahasa atau secara istilah? Mana yang berpendapat secara bahasa? Secara bahasa. Bahasa atau istilah? Hah? Apa? Iya. Yang dimaksud dengan rukun di dalam pembahasan rukun-rukun Islam adalah pengertian rukun secara bahasa atau pengertian rukun secara istilah? Apa? Secara? Secara apa nama? Istilah. Apa? Istilah. Terus? Istilah. Apa tadi pengertian secara istilah? Ya. Tanpanya maka ibadah tidak akan sah. Walaupun satu saja yang tidak dikerjakan, semuanya dikerjakan kecuali satu, maka tidak sah. Mengerjakan semua rukun Islam kecuali zakat, sah atau enggak Islamnya? Orang yang enggak mau bayar zakat, padahal dia termasuk wajib zakat, muslim atau kafir menurut antum? Orang yang enggak puasa Ramadan itu di jalan-jalan atau mungkin tetangga antum, antum yakini muslim atau kafir? Islamnya sah atau batal? Apa? Sah. Saya akan tanya lagi. Yang dimaksud dengan rukun di dalam rukun-rukun Islam, di dalam pembahasan rukun-rukun Islam, pengertiannya secara bahasa atau secara istilah? Oh, berubah. Ada yang berubah. Ya, langsung saja. Intinya pengertian rukun secara podium. Secara bahasa. Kalau secara istilah, konsekuensinya adalah membatalkan keislaman. Seperti apa? Orang mengerjakan rukun-rukun sholat semuanya kecuali satu, dia enggak baca surat Al-Fatihah. Sholatnya sah atau batal? Yakin? Hah? Kalau apa? Munfarid. Ya, terlepas dari selang pendapat. Jadi kita bahas secara global. Secara global, secara garis besar gitu, tidak membaca surat Al-Fatihah tapi dia mengerjakan rukun-rukun yang lain, salatnya sah atau tidak? Tidak sah. Itu kalau rukun, pengertian rukun secara begitu, cara istilah. Sudah, pokoknya dicatat. Kalau masih bingung, antum merenung di rumah. Sekarang catat. Ya, ya. Makna rukun, makna rukun dalam pembahasan rukun-rukun Islam, makna rukun dalam pembahasan rukun-rukun Islam adalah pengertiannya secara bahasa, yaitu apa tadi? Rukun secara bahasa yaitu janibus syai'il aqwa, bagian yang kuat dari, bagian yang terkuat dari sesuatu. Bagian yang terkuat dari sesuatu. Walaupun Islamnya tetap sah, tapi Islamnya itu bagaimana? Orang yang enggak puasa Ramadan. Ya. Ya kan, bukan cuma kurang, sangat tidak sempurna, kacau ya kan. Islamnya kacau, tapi dia tetap muslim. Imannya sangat lemah. Jelas ya? Karena apa? Karena lima hal ini, ya, bersyahadat, sholat, dan seterusnya, itu merupakan apa? Bagian dari syariat Islam yang paling kuat, yang paling ditekankan, yang paling fundamental, itu adalah lima ini. Jelas yang dimaksud dengan rukun-rukun Islam? Yang dimaksud dengan rukun-rukun Islam adalah bagian dari syariat Islam yang paling fundamental, paling mendasar. Jelas ini. Di sana ada banyak kewajiban selain sholat, zakat, puasa Ramadan, haji atau tidak? Masih banyak kewajiban di luar itu? Masih ya, banyak sekali. Tapi yang terkuatnya adalah lima ini. Itu yang dimaksud dengan rukun Islam, karena bagian dari agama Islam yang paling kuat, ya kan, pengertian rukun secara bahasa, paling kuat, paling mendasar, paling fundamental. Kemudian masih berkaitan dengan catatan ini, ya. Dan makna rukun dalam pembahasan rukun-rukun iman, dan makna rukun dalam pembahasan rukun-rukun iman adalah pengertiannya, makna rukun dalam pembahasan rukun-rukun iman adalah pengertiannya secara apa? Yakin. Apa perlu diputar-putar lagi? Pengertiannya secara, ya sekarang coba diterapkan. Kalau secara bahasa, ya berarti satu dari keenam rukun iman ditinggalkan, maka imannya masih sah. Dia tetap dikatakan mukmin, beriman. Tapi kalau pengertiannya secara istilah, satu saja ditinggalkan, berarti dia bukan mukmin alias kafir. Ada seorang yang mengimani semua rukun iman kecuali hari akhir, dia enggak meyakini ada kebangkitan, kemudian hisab, kemudian pembalasan. Enggak yakin, enggak meyakini itu. Dia mukmin atau kafir? Dia meyakini semua rukun iman kecuali ini. Mukmin atau kafir? Yakin. Yakin. Hah? Yakin. Ya. Berarti pengertiannya secara istilah. Tinggal dilanjutkan saja pengertiannya secara istilah. Kemudian sudah ya, jelas ya ini. Nah, jadi kita jangan bingung. Ini apa namanya? Kalau antum jeli, cermat, mungkin antum akan bertanya-tanya. Katanya rukun itu enggak sah tanpanya. Tapi kok orang yang enggak puasa Ramadan masih dikatakan muslim, enggak boleh dikafirkan, begitu ya. Oh, ternyata yang dimaksud dengan rukun di situ apa? Pengertian secara bahasa, bagian dari agama Islam yang paling kuat, bukan menyebabkan tidak sah. Kemudian rukun yang pertama, ya, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini rukun Islam yang pertama. Baik, kita pelajari apa makna syahadat. Apa syahadat? Syahadat. Syahadat. Syahadah. Secara bahasa memiliki dua makna. Ya. Memiliki dua makna. Yang pertama adalah ya, hadir, hadar, hadir, datang, menyaksikan. Hadir, datang, menyaksikan. Ini satu makna, intinya sama. Nah, hadir, datang, menyaksikan. Intinya kan sama. Berarti berada di tempat, ya kan, menyaksikan, mendatangi, menghadiri. Gitu ya. Berarti apa? Syahidtu apa misalkan? Syahidtu majlisal ilm misalkan. Berarti aku menghadiri majlis ilmu. Gitu ya. Syahidtu atau asyhadu majlisal ilm, aku sedang menghadiri majlis ilmu. Menyaksikan juga bisa, tergantung. Kalau terjemah dalam bahasa Indonesia, sesuaikan saja. Intinya itu, mendatangi, menghadiri, menyaksikan. Yang kedua, ikhbar. Ikhbar ya. Mengabarkan. Mengabarkan, memberitahukan. Mengabarkan, memberitahukan. Apa? Bersaksi atau mempersaksikan? Tergantung bahasa Indonesia-nya. Yang maknanya itu seputar itu, memberitahukan, mengabarkan. Berarti bersaksi atau mempersaksikan? Bersaksi ya? Iya. Mempersaksikan. Ya, nanti dicoba dilihat lagi. Nampaknya sih bersaksi, wallahu a'lam. Bersaksi. Bersaksi. Berarti mengabarkan, memberitahukan, menyampaikan, bersaksi. Berarti beda ya antara menyaksikan dengan bersaksi. Kalau di pengadilan, saksi di pengadilan berarti kembali ke makna pertama atau kedua? Saksi di pengadilan. Kan ada yang berposisi sebagai saksi. Ya kan? Ya, kembali ke makna yang kedua, karena dia didatangkan untuk apa? Menyampaikan kesaksian, saksi. Kalau makna yang pertama berarti semua hadirin di situ, semua penonton di situ yang untuk melihat atau mengikuti jalannya sidang, semuanya disebut saksi. Apa benar seperti itu? Enggak kan? Tidak semuanya disebut saksi kan? Berarti saksi di pengadilan itu kembali ke makna yang kedua. Ini pengertian syahadat secara bahasa. Nanti pengertiannya secara istilah ada sangkut pautnya dengan pengertian secara bahasa. Kemudian syahadat secara istilah, syahadat secara istilah, syahadat secara istilah mencakup tiga tingkatan. Syahadat secara istilah mencakup tiga tingkatan. Kata-kata mencakup berarti semuanya harus dilakukan. Kalau kita ingin benar-benar bersyahadat, syahadat kita sah, diterima oleh Allah, maka harus melakukan semua tingkatan ini, tingkatan syahadat ini. Tingkatan yang pertama, tingkatan yang pertama ya, adalah al-ilm wal-i'tiqad. Mengetahui dan meyakini. Mengetahui dan meyakini. Mengetahui dan meyakini. Boleh enggak kita bersaksi ya, menyampaikan kesaksian ya, tanpa ilmu, cuma ngomong saja bohong? Boleh atau enggak? Kalau tanpa ilmu berarti kan bohong ya. Saya bersaksi bahwa si A menzalimi si B, mengambil hartanya si B. Padahal enggak, dia enggak pernah tahu, enggak pernah lihat langsung, juga dia enggak tahu bukti-buktinya, enggak ada, cuma disuruh untuk bersaksi. Boleh atau enggak bersaksi tanpa ilmu? Tidak boleh, ya. Tidak boleh. Demikian juga ini nanti di dalam bab apa? Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, enggak boleh cuma ngomong tapi enggak tahu makna apa? Tidak tahu makna dan maksud dari kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau suruh menafsirkan maksudnya apa sih la ilaha illallah, maknanya apa? Nah, kalau enggak tahu sama sekali berarti dia belum bersyahadat. Demikian juga kalau dia mencoba menafsirkan tapi dengan penafsiran yang salah, berarti hakikatnya sama kan? Dia tidak tahu makna yang benar. Bahkan ini lebih parah kan? Lebih mending kalau orang yang jahil, ya, benar-benar tidak tahu, jahil basit. Ya, enggak bisa menafsirkan sama sekali. Itu lebih mending, dia akan menyadari bahwa saya itu enggak tahu. Tapi kalau yang kedua mengira bahwa dirinya tahu dan cukup, sudah enggak usah belajar lagi. Padahal salah. Ya, kan tidak boleh mempersaksikan sesuatu yang salah. Bersaksi itu atas dasar ilmu yang benar, harus benar. Kalau menafsirkannya masih salah, berarti dia belum bersyahadat. Wah, berarti gimana ini? Orang-orang di sekitar kita yang mungkin belum tahu maknanya yang benar gimana? Kita hanya diperintahkan untuk apa? Menyikapi di dunia ini, menyikapi manusia di dunia ini dengan zahirnya atau batin-batinnya? Zahir, tahu zahir ya? Lahiriahnya, dia menampakkan muslim, ya kita hukumi muslim, hukum-hukum kaum muslimin. Jelas ya? Berbeda dengan akhirat. Kalau di akhirat yang menjadi patokan itu zahir lahiriah yang ditampak-tampakkan atau hakikat sesungguhnya batinnya? Batin. Itu di akhirat. Wa husila ma fil sudur, dan dibongkar semua yang ada di dalam dada, yang di dalam hati itu di mana? Di akhirat. Kalau di dunia kita dilarang untuk apa namanya? Menyikapi manusia dengan batinnya, kita enggak tahu. Di dunia ini kita menyikapi manusia secara zahir. Seperti kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa menampakkan kebaikan, qarrabna, maka kami mendekatkannya. Kita dekatkan, insyaallah dia baik. Itu aja udah. Dan barang siapa yang menampakkan keburukan, menampakkan diri sebagai seorang yang buruk, yang jahat, ya abadna, kita jauhkan. Seperti itu sikap yang diperintahkan. Berarti kembali lagi, tingkatan syahadat yang pertama adalah apa? Al-ilm wal-i'tiqad, mengetahui dan meyakini. Kalau tahu tapi enggak mau meyakini, ya, juga sama. Kemudian tingkatan yang kedua adalah mengikrarkan secara lisan. Mengikrarkan secara lisan. Orang yang mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia mampu, enggak bisu. Tapi dia enggak mau. Dalam keadaan dia meyakini benar, tidak ada yang berhak dibarai kecuali Allah, dan meyakini bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakin. Dan demikian juga dia itu menjalankan syarat-syarat Islam kecuali satu, enggak mau mengucapkan sama sekali. Enggak pernah mengucapkannya. Maka dia muslim atau bukan? Bukan. Karena dia belum bersyahadat. Bersyahadat itu harus apa? Mengikrarkan dengan lisan, secara lisan. Kalau bisu bagaimana? Kenapa? Gimana? Dalam hati. Ya, mengikrarkan secara lisan. Ya, kecuali seorang yang bisu. Kecuali seorang yang bisu. Namun seorang yang bisu. Orang yang bisu pun sebenarnya masih bisa mengikrarkan dengan cara apa? Apa? Syarat, tulisan, dengan cara yang lain ya. Kecuali seorang yang bisu, ya mungkin bisa diberi keterangan, maka dengan cara yang lain. Maka dengan cara yang lain. mengikrarkan di sini yang antum fahami harus ada orang lain yang mendengarkan atau enggak? Hah? Sebagai saksi. Enggak, dari kata ikrar itu sendiri mengikrarkan berarti harus ada orang lain yang mendengarkan atau enggak? Apa? Tidak. Ini mana ikrar, entah dalam bahasa Indonesia mungkin benar ya, samalah itu. Ikrar, mengikrarkan. Ikrar itu sekedar pengakuan, yakni mengikrarkan dengan lisan. Baik ada orang lain maupun tidak, diikrarkan. Kemudian tingkatan yang ketiga dari tingkatan-tingkatan syahadat adalah ya, al-ikhbar. Memberitahukan. Memberitahukan. Memberitahukan, mengabarkan. Memberitahukan. Nah, ini memberitahukan ini berarti ada orang lain. Memberitahukan. Nah, kemudian dan ini dengan dua bentuk. Dengan dua bentuk pemberitahuan ini dengan dua bentuk, mencakup dua bentuk. Bentuk pemberitahuan yang pertama apa? Pemberitahuan sama secara lisan. Berarti dia harus memberitahukan kepada orang lain bahwa dia itu muslim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau tadi mengikrarkan terlepas ada orang lain atau enggak. Kemudian yang kedua, pemberitahuan dengan amal perbuatan. Pemberitahuan dengan amal perbuatan. Apa maksudnya pemberitahuan dengan amal perbuatan? Pemberitahuan dengan amal perbuatan maksudnya gimana? Hah? Yaitu mengamalkan konsekuensi. Yaitu mengamalkan konsekuensi. Ya, yaitu mengamalkan konsekuensi. Ya, mengamalkan konsekuensi syahadat atau kalimat syahadat. Mengamalkan konsekuensi kalimat syahadat. Jadi pemberitahuan itu dengan dua hal, dengan secara lisan, demikian juga dengan perbuatan. Misalkan ada orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi dan dia meyakini maknanya yang benar, dia mengikrarkannya juga dan dia mengucapkan, memberitahukan kepada yang lain, tetapi amal perbuatannya menyelisih konsekuensi syahadat. Dia datang ke ya patung berhala, ke kuburan, nyembah-nyembah, sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti syahadatnya sah atau tidak? Tidak sah. Jelas ini ya, tidak sah. Ya, tidak sah karena dia membatalkannya. Atau mungkin beberapa hal tertentu yang setidaknya mengurangi nilai syahadat. Tidak sampai membatalkan persis mungkin, tapi mengurangi nilai syahadat. Oleh karena itu, seorang muslim yang tinggal di negeri kafir dan tidak bisa menampakkan agama Islamnya, gak berani dia menampakkan Islam, gak berani dia menjalankan syariat-syariat Islam sebagaimana mestinya, dia wajib hijrah atau enggak? Wajib. Kenapa? Karena ya diantara makna syahadat adalah apa? Menampakkan, memberitahukan kepada orang-orang bahwa kita itu adalah muslim, bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sehingga mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah dan mengamalkan konsekuensi Muhammad Rasulullah, yaitu agama Islam ini diamalkan. Jelas ini. Tapi kalau masih bisa menampakkan ya syariat Islam di negeri kafir, ya, wajib berhijrah atau tidak? Tidak ya, tidak wajib berhijrah. Kenapa? Karena dia sudah bisa menampakkannya dan memberitahukan tentang keislamannya. Jadi muslim yang sembunyi-sembunyi di suatu tempat, di suatu negeri, sembunyi-sembunyi di dalam mengamalkan Islam, dia harus hijrah. Kenapa? Karena di antara makna syahadat adalah menampakkan, memberitahukan, menyatakan ya di hadapan orang-orang, orang lain bahwa dia itu muslim. Enggak boleh. Sembunyi-sembunyi enggak bisa menampakkan syarat Islam sebagaimana mestinya, tapi tetap tinggal di sana kecuali bagi yang tidak mampu berhijrah. Jelas ya? Illal mustadhafin, kecuali orang-orang yang lemah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang-orang yang lemah tidak bisa berhijrah. Baik. Sebelum kita lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Jadi tiga tingkatan syahadat, semuanya harus terpenuhi. Percaya, bersyahadat itu juga dengan atau dengan dalam bentuk memberitahukan dengan amal perbuatan. Ya, percaya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah tentang orang-orang musyrik. Tentang orang-orang musyrik, makana lil musyrikin ayya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufur. Tidak sepantasnya bagi orang-orang musyrik itu untuk memakmurkan masjid-masjid Allah dalam keadaan mereka mempersaksikan atas diri mereka sendiri dengan kekafiran. Mempersaksikan bahwa diri mereka itu kafir. Tidak pantas bagi orang-orang musyrik untuk apa? Memakmurkan masjid-masjid Allah sementara mereka itu mempersaksikan bahwa diri mereka itu kafir, syahidina ala anfusihim bil kufur. Pertanyaannya, ya, apakah yang dimaksud dalam ayat ini mereka mempersaksikan kekafiran mereka secara lisan, kami kafir gitu, apa enggak? Tidak. Kata para ulama, yakni bil fi'il, bil af'al, dengan perbuatan. Amal perbuatan mereka menunjukkan, memberitahukan kepada kita bahwa mereka itu apa? Bahwa mereka itu kafir. Jadi, pemberitahuan itu juga dengan perbuatan. Para ulama juga mencontohkan, misalkan ada seorang yang membuka ya sebagian dari rumahnya, tempat tinggalnya dibuka. Ya. Dibuka, kemudian diberi jalan, kemudian diberi fasilitas-fasilitas, kemudian dikumandangkan di situ azan, dikumandangkan iqamah, dikumandangkan salat jamaah dan seterusnya. Dia enggak berkata sepatah kata apapun, dia tidak berucap sepatah kata apapun tentang ini, tapi dia hanya berbuat seperti itu saja. Berarti dia sudah mewakafkan atau belum? Jawabannya? Apa? Ya, pada keadaan tertentu ketika sangat-sangat jelas apa yang dia maukan, maka apa? Berarti dia sudah mewakafkan. Ini kata para ulama seperti itu. Dengan ucapan atau perbuatan mewakafkannya? Perbuatan. Jelas ya? Berarti mempersaksikan wakaf dan lain sebagainya. Ya, termasuk ini syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, terkadang dengan ucapan, bisa dengan ucapan dan bisa dengan amal perbuatan yang menunjukkan hal itu. Sudah ini. Berikutnya, apa makna la ilaha illallah? Ini penting ini. Anta syahada an la ilaha illallah. Setelah kita faham makna syahadat tadi kan mencakup tiga tingkatan, berikutnya kita harus mengetahui makna la ilaha illallah supaya kita bisa bersyahadat dengan benar, harus tahu apa maknanya yang benar. Nah, la ilaha illallah maknanya yang benar la ma'budu bihaqqin illallah. Bisa bahasa Arab silahkan, kalau enggak ya nanti bahasa Indonesianya saja. La ma'budu bihaqqin illallah atau la ma'budu haqqun illallah. La ma'budu bihaqqin illallah atau boleh juga la ma'budu haqqun illallah. Haqqun atau bihaqqin, apa artinya? Yaitu tidak ada yang diibadahi dengan hak, dengan benar. Tidak ada yang diibadahi dengan hak atau secara hak atau dengan benar. Terserah, yang penting antum paham. Yang penting antum paham bahwa selain Allah tidak ada yang berhak diibadahi. Tidak ada yang diibadahi dengan hak ya, illallah, kecuali Allah. Kecuali Allah. Nah, kecuali Allah. Kemudian apa makna la ilaha illallah? Tidak ada yang diibadai dengan benar, dengan hak, kecuali Allah. Yakni segala sesuatu selain Allah itu tidak berhak diibadahi. Tapi ada atau tidak selain Allah yang diibadahi? Ada, tapi semuanya adalah sembahan-sembahan yang batil, yakni tidak benar, tidak berhak untuk diibadahi, tidak berhak diibadahi. Karena yang berhak diibadahi adalah siapa? Yang berhak diibadahi adalah Zat yang Maha Pencipta, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur segala urusan, yang maha sempurna dari segala sisinya. Adapun selain Allah, apakah ada yang semisal dengan Allah? Tidak ada. Tidak ada selain Allah yang mencipta. Tidak ada selain Allah yang sempurna seperti Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala, sehingga tidak berhak. Kemudian ya. Ada yang mau tanya kan? Tidak. Kemudian ya. Ada beberapa penafsiran la ilaha illallah yang salah. Ada beberapa penafsiran la ilaha illallah yang salah. Yang pertama, apa kira-kira? Apa? Ya, la khaliqa illallah, dan semisalnya, tidak ada pencipta selain Allah atau kecuali Allah. Tidak ada pencipta kecuali Allah, selain Allah. Saya enggak mengatakan ini kalimat yang salah, tapi penafsiran ini untuk kalimat la ilaha illallah benar atau salah? Salah. Kalau antum ditanya, apakah benar tidak ada pencipta selain Allah? Benar atau enggak? Benar atau enggak? Tidak ada pencipta selain Allah, benar atau enggak? Benar. Kemudian pertanyaan yang kedua, makna la ilaha illallah itu tidak ada pencipta selain Allah, benar atau salah? Salah. Bedakan ya dua pertanyaan ini ya. Jelas ini? Jadi menjadikan kalimat ini sebagai tafsir untuk la ilaha illallah adalah salah. Adalah penafsiran yang salah. Ya, penafsiran yang salah. Kenapa? Ya. Kemudian antum tulis, ini salah atau penafsiran ini salah. Penafsiran ini salah dengan alasan yang pertama. Dengan alasan yang pertama, ya, ilah, ya, ilah dalam bahasa Arab, ilah dalam bahasa Arab, ya, artinya sembahan yang diibadahi. Sembahan yang diibadahi. Kata ilah di mana ini? Ya, dalam kalimat la ilaha illallah, la ilaha, ilah, ya kan? La ilah illallah. Ilah dalam bahasa Arab artinya apa? Sembahan yang diibadahi, bukan pencipta. Bukan pencipta. Maknanya atau artinya bukan pencipta. Kalau la ilaha illallah maknanya tidak ada pencipta kecuali Allah, berarti ilah itu maknanya apa? Jika la ilaha illallah itu tafsirnya adalah tidak ada pencipta kecuali Allah, maka ilah diartikan dengan apa? Pencipta. Ini benar atau salah? Ini salah, dalam bahasa Arab pun salah. Tapi mereka itu ahli kalam itu, mereka berusaha untuk menarik-narik, narik ulur. Ya. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, seandainya, ya, seandainya maknanya itu, jadi seandainya itu adalah maknanya tidak ada pencipta kecuali Allah, Ya, seandainya maknanya itu atau itu maknanya. Ya. Maka ya, musyrikin, maka musyrikin ya. Ya. Mau mengucapkannya, maka musyrikin mau mengucapkannya. Jadi musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya makna la ilaha illallah itu tidak ada pencipta kecuali Allah, niscaya orang-orang musyrik di zaman beliau itu mau mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kenyataannya mereka mau enggak mengucapkan la ilaha illallah? Tidak mau. Allah taala berfirman, "Innahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun." Sesungguhnya mereka ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun, mereka sombong, angkuh, menolak, enggak mau. Wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun, bahkan mereka menambahkan ya, menyakiti beliau dengan ucapan wa yaqulun, dan mereka mengatakan ya, apakah kita akan meninggalkan sembahan-sembahan kita ya, demi penyair yang gila ini. Penyair yang gila ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kenyataannya mereka tidak mau. Ya. Musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui bahwa tidak ada pencipta kecuali Allah. Mungkin bisa ditambahkan ya. Maka musyrikin mau apa? Mengucapkannya. Ya, gitu tadi. Karena mereka mengakui maknanya. Karena mereka mengakui maknanya, atau kalau mau ditambahkan diganti, karena mereka mengakui tidak ada pencipta kecuali Allah. Dalilnya banyak di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ketika ditanya siapa yang menciptakan kalian, seandainya engkau tanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, menciptakan langit dan bumi dan seterusnya, la yaquluna, niscaya mereka akan menjawab apa? Allah. Mengakui. Jadi kesalahan mereka itu bukan dalam perkara ini, rububiyah. Mereka meyakini ada pencipta selain Allah. Kesalahan mereka adalah apa? Adalah uluhiyah. Karena mereka itu menyembah, beribadah, menghamba, memberikan pemujaan-pemujaan, ya, penyembahan-penyembahan, ibadah-ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu kesalahan mereka dalam bab uluhiyah. Kemudian ini penafsirannya siapa ini? Ini adalah penafsiran. Penafsiran ini penafsiran yang salah. Adalah penafsiran ya, ahli kalam. Adalah penafsiran ahli kalam seperti Mu'tazilah. Pernah dengar Mu'tazilah belum ya? Pernah ya, sudah sering, yang sudah sering ta'lim ya dengar. Seperti Mu'tazilah dan yang terpengaruh filsafat Yunani. Dan yang terpengaruh filsafat Yunani. Kemudian penafsiran yang kedua, la ilaha illallah kata mereka maknanya la ma'buda illallah, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah atau selain Allah. Apa bedanya ini? La ma'buda illallahu, la ma'buda illallahu, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Apa bedanya? Apa bedanya? Hah? Ya, hak gitu ya. Hak. Nah, ini penafsiran yang salah. Ini penafsiran yang salah. Ya. Dengan alasan ya. Ya. Mengandung dua kemungkinan. mengandung dua kemungkinan. Dengan alasan mengandung dua kemungkinan. Yang pertama, ya, yang pertama, ini kemungkinan yang pertama, ya, yang diibadahi hanya satu, yang diibadahi hanya satu, yaitu Allah. Hanya satu, yaitu Allah. Ini benar atau salah? Konsekuensi ini, konsekuensi penafsiran ini adalah yang diibadahi itu hanya satu, yaitu Allah. Mau diberi kelanjutan, yaitu Allah, ya. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Kemudian, maka hal ini adalah kebohongan. Maka hal ini adalah kebohongan. Jadi bohong karena tidak sesuai dengan apa? Dikatakan bohong karena tidak sesuai dengan kenyataan. Kenyataannya, realitasnya, ada tidak yang diibadahi selain Allah? Banyak. Atau kemungkinan yang kedua, catat. Yang kedua, ya, yang diibadahi berjumlah banyak, yang diibadahi berjumlah banyak, yang diibadahi berjumlah banyak, dan semuanya adalah Allah. Yang dan semuanya adalah Allah. Ini benar atau salah? Ya memang banyak itu, patung berhala itu diibadahi, itu kuburan diibadahi, jin diibadahi, dewa-dewa, dewi-dewi kata mereka diibadahi, banyak. Dan mereka itu semua itu Allah. Benar atau salah? Wah, ini kufur ya. Ya, maka ini adalah keyakinan wihdatul wujud. Wihdatul wujud. Maka ini keyakinan wihdatul wujud. Yang menafsirkan seperti ini, mereka memaukan kemungkinan yang mana? Makna yang mana? Tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Yang mereka maukan itu kemungkinan pertama, yang diibadahi itu hanya Allah satu. Ya, tidak ada selain Allah yang diibadahi sama sekali. Atau yang mereka maukan ini wihdatul wujud. Apa? Yang kedua. Yang kedua. Jadi, jantum catat, penafsiran ini atau ini adalah penafsiran, ya, ya, kelompok wihdatul wujud. Kelompok golongan wihdatul wujud. Ya. Kelompok wihdatul wujud dari sufiyah atau sufi yang ekstrim. Sufi yang ekstrim itu meyakini seperti ini. Sudah, atau kita lanjutkan? Masih ada dua lagi ini. Cukup. Sudah sampai kan? Sudah. Kenapa sih tanggung ya biasanya ya? Belajar gini kok tanggung. Ya sabar kita, kawan. Maaf ya, kawan. Nanti ada penafsiran jamaah tabligh juga. Hah? Penafsiran yang keberapa berikutnya? Yang ketiga. Yang ketiga, la hakimiyata illallahu. La hakimiyata illallahu. La hakimiyah illallah. Tidak ada, tidak ada hak atau illa lillah, begitu yang tepat. La hakimiyata illa lillah. Tidak ada hak menetapkan hukum. Tidak ada hak menetapkan hukum kecuali Allah. Tidak ada hak menetapkan hukum kecuali Allah. Antum sudah bisa mengira-ngira ya. Ini salahnya dari segi apa? Sudah ya. Ya diantaranya tadi karena ilah itu, la ilaha illallah, ilah itu artinya apa? Ilah dalam bahasa Arab ma'bud, sebenarnya diibaratkan bukan hakimiyah. Jelas ya? Hak menetapkan hukum atau yang berhak menetapkan hukum dan sebagainya enggak ada. Ilah itu artinya ma'bud, yang diibadahi. Berarti objek atau subjek ilah itu maknanya yang melakukan pekerjaan atau yang dikenai pekerjaan ilah, yang dikenai pekerjaan ibadah. Ilah itu artinya yang dikenai pekerjaan ibadah, yang diibadahi. Bukan yang me, gitu ya. Bukan me. Bukan subjek. Demikian juga ya alasan yang lain. Ya, karena apa namanya? Seorang yang mengakui hukum itu adalah hukum Allah, tapi beribadah kepada selain Allah, ya, maka syahadatnya diterima tidak? Tidak kan? Walaupun dia mengakui la hakimiyah illa lillah, tapi dia masih beribadah kepada selain Allah, ya sudah, percuma. Kalau dari segi maknanya benar atau salah, tidak ada hak menetapkan hukum kecuali untuk Allah. Benar atau salah? Maknanya loh ya, bukan penafsirannya. Benar ya. Ya di dalam syariat ini, dalam syariat, dalam alam ini, alam semesta, semuanya yang menetapkan hukum, hukum takdir, hukum alam ya, hukum alam, hukum takdir, dan begitu juga hukum syariat, siapa yang menetapkan? Allah, benar. Kemudian penafsiran yang ke, atau ini penafsiran siapa ini? Ini adalah penafsiran apa? Ya, penafsiran Khawarij. Penafsiran Khawarij. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah dan seterusnya. Maknanya benar, tapi yang dimaukan adalah kebatilan. Kemudian yang terakhir, yang keberapa? Yang keempat. Wah, ini agak rumit tapi ini nyata. Ikhrajul yaqin al-fasid 'ala dhatil asya' wa idkhalul yaqin as-sadiq 'ala dhatillah. Mengeluarkan keyakinan yang rusak. Ini ungkapan mereka memang enggak jelas, namanya za'alul batil. Biasanya mereka memiliki slogan, maksudnya apa? Enggak jelas. Awalnya enggak jelas. Ikhrajul yaqin al-fasid 'ala dhatil asya'. Mengeluarkan keyakinan rusak. Keyakinan yang rusak tentang segala sesuatu, mengeluarkan keyakinan yang rusak tentang segala sesuatu, wa idkharul yaqin as-sadiq 'ala dzatillah, dan memasukkan keyakinan yang benar tentang Allah, dan memasukkan keyakinan yang benar tentang Allah. Apa maksudnya? Apa maksud mereka ini? Kalau di kalimat ini kok dari apa? Seolah ada benernya juga ya gitu. Kalimatnya seolah kalimat yang benar. Maknanya seolah makna yang benar. Tapi sebagai penafsiran untuk la ilaha illallah ini jelas apa? Jelas salah ya. Penafsiran untuk penafsiran la ilaha illallah jelas salah. Tapi kalau dari segi makna kalimat ini benar atau salah? Ayo hati-hati. Kok kayaknya ada benarnya tapi kita enggak menjazem. Jadi itu prinsipnya ketika kita menghadapi slogan-slogan, kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang masih ambigu. Mungkin maknanya ini, mungkin maknanya itu. Maka sikap kita bagaimana? Mengatakan ini benar atau salah? Sikap kita? Menghadapi suatu slogan, ucapan, kalimat yang masih ambigu. Bisa maknanya ini, bisa maknanya itu. Maka sikap kita? Pertama, tawakuf. Apa itu tawakuf? Abstain. Dah, Allahu a'lam maksudnya apa? Ini pertama tawakuf ya, abstain. Yang kedua, kalau diperlukan, ini kalau diperlukan baru minta perincian apa maksud antum mengatakan ini, gitu. Jelas ya. Pertama adalah tawakuf, jangan langsung menyalahkan atau membenarkan terburu-buru. Entah ini di kehidupan kita, komunitas salafiyin atau mungkin di luar sana. Apa maksudnya? Tapi kalau itu salafiyin ya kita husnudzan ya pada asalnya ya. Di luar sana juga sama, jangan langsung menghukumi. Walaupun mereka ahlul batil, enggak boleh kita itu mendzalimi mereka, menuduh mereka macam-macam, enggak boleh. Maksudnya apa? Allahu a'lam. Tapi yang jelas ini penafsiran yang salah. Apa maknanya? Maknanya ya. Ada dua. Maknanya ada dua. Ini yang mereka maukan, ternyata ini. Maknanya ada dua. Yang pertama, bahwa ya, bahwa zat Allah berada di mana-mana, di setiap tempat. Bahwa zat Allah berada di mana-mana, di setiap tempat. Berarti kita berada di masjid, ini ada Allah di sini nih, sedang ngapain itu. Jelas ya, kita dalam rumah, ini ada Allah dalam rumah. Ya. Dan seterusnya. Allah berada di mana-mana, di setiap tempat. Ini disebut keyakinan apa? Ini keyakinan hululiyah. Nah, ini adalah keyakinan hululiyah. Apa bedanya dengan wihdatul wujud? Ini adalah keyakinan hululiyah. Walaupun antum enggak paham, antum catat, insyaallah suatu saat akan bermanfaat. Tinggal tulis saja hululiyah. Apa itu hululiyah? Ya tadi. Apa bedanya dengan wihdatul wujud? Wihdatul wujud itu meyakini bahwa Allah itu menyatu. Jadi dalam diri kita, menurut mereka itu ada Allah. Di setiap benda-benda ini ada Allah, ini ada Allah di dalamnya, menyatu, campur. Jelas ini? Itu namanya apa? Wihdat al-wujud. Ini jelas kufur ini. Allah mendustakan ayat dan hadis. Allah itu Maha Tinggi, berada di atas. Kalau hululiyah tidak menyatu, tidak bercampur, tetapi berada di tempat yang sama. Di mana ada makhluk, maka di situ ada Allah. Tempatnya sama, berada di mana-mana. Jelas ya? Terpaham ya bedanya? Tapi enggak meyakini bercampur, Allah itu bercampur, menyatu zatnya itu loh. Jelas ini? Kalau wahdatul wujud meyakini bahwa Allah itu berada di dalam diri-diri makhluk. Bercampur, nyatu. Kalau hululiyah tidak meyakini itu, tapi meyakini bahwa Allah itu berada di mana-mana bersama makhluk zatnya. Tayyib. Nah, mana yang lebih parah? Wahdatul wujud ya, lebih parah. Semuanya parah. Tapi yang lebih parah adalah wahdatul wujud. Enggak ada yang mending ya, parah semua. Karena Allah itu berada di atas langit. Ya, beristiwa di atas arsy. Kita tidak mengatakan Allah itu duduk di atas arsy atau berdiri atau enggak. Di dalam dalil hanya disebutkan Allah berada di atas arsy, sudah, enggak ada keterangan tambahan duduk, berdiri atau enggak ada. Sudah, maka kita mencukupkan dengan dalil. Karena itu perkara gaib yang tidak boleh kita mengada-ada, menerka-nerka, enggak boleh. Atau mengatakan duduknya seperti duduk kita dan seterusnya, enggak boleh. Intinya Allah berada di atas arsy, sudah, itu saja. Ini keyakinan hululiyah dan keyakinan ya, jamaah tabligh ekstrim. Jamaah tabligh yang ekstrim itu meyakini seperti ini. Jadi antum enggak perlu mencoba masuk gitu ya. Alhamdulillah sudah dapat di sini. Anda juga dapatnya dari kitab para ulama. Perlu masuk. Nanti mengarah ke sana. Kalau awal-awal belum tentu. Namanya saja awal pemula. Enggak langsung dibawa ke sana biasanya. Bertahap. Seperti Sufia juga gitu, bertahap. Yes, jadi semakin ekstrim. Kemudian makna yang kedua. Makna yang kedua. Nafyul akhdi bil asbab. Ya. Jangan atau apa. Tidak perlu melakukan sebab-sebab. Tidak perlu melakukan atau menjalani sebab-sebab. Antum pengen sembuh dari sakit, enggak usah berobat. Itu makna la ilaha illallah kata mereka. Antum pengen sukses, enggak usah kerja. Antum mau safar dari sini ke sana, enggak usah bawa bekal, enggak usah bawa uang. Tapi ujung-ujungnya minta-minta di tengah jalan. Ya gitu. Ya kan? Enggak pernah nemui. Pernah masuk masjid sini juga kok, dugaan kita itu jamaah tabligh itu. Minta uang juga. Kenapa? Khuruj. Ya entah itu khuruj atau bukan. Kalaupun bukan khuruj, mereka cenderung untuk tidak membawa bekal demi merealisasikan makna la ilaha illallah. Berarti kita tawakal penuh kepada Allah. Jangan melakukan sebab, jangan menjadi sebab. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sebab, tidak jalani, gitu ya. Menjadi sebab itu tidak bertentangan dengan tawakal. Kalau enggak menjadi sebab, justru kita menuduh Allah itu tidak memiliki hikmah. Allah kan memberi segala sesuatu, menetapkan segala sesuatu dengan apa? Sebab-sebabnya. Di dalam alam ini ada hukum apa? Sebab akibat kan? Siapa yang menetapkan? Allah. Kok ini malah menolak hukum sebab akibat yang ditetapkan oleh Allah? Berarti menuduh Allah itu tidak hikmah. Ini adalah keyakinan sebagian mereka. Ini adalah keyakinan sebagian mereka. Sebagian mereka siapa? Jamaah Tabligh. Mana yang lebih parah? Yang pertama ya. Ya kan? Jadi sementara kita cukupkan dulu. Semoga terfahami dengan baik. Ya, enggak apa-apa. Kita pelajari sedikit demi sedikit, tahap demi tahap. Ya. Semoga terfahami dan bermanfaat untuk antum. Ini bekal ya. Bekal. Bekal bagi kita semua di dalam beragama Islam. Di dalam berislam. Coba di mana lagi, kapan lagi antum bisa mempelajari seperti ini? Kan belum tentu ya. Makanya dinikmati, disyukuri walaupun pegel-pegel itu. Enggak apa-apa, yang pegel bukan cuma antum, mana juga ada pegelnya. Ya, sama. Enggak apa-apa, dinikmati. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kita cukupkan. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.